إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى Al-Hadis Asani wa Ashrun. Hadis yang ke-22 yaitu tentang Al-Aslu fil ma' at-tahara. Maksudnya hukum asal air adalah suci. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu tahurun, bisa digunakan untuk bersuci. La yunajisu syai'un, dan tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Oh, Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dikatakan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i. Ini dalam bahasa Arab tahur beda dengan tuhur. Kalau tuhur artinya perbuatan bersuci, kalau tahur alat untuk bersuci. Sebagaimana sahur dengan suhur. Kalau suhur itu kegiatan makannya, sedangkan sahur sesuatu yang dimakan. Bagaimana wudu'un dengan wadu'un. Wudu'un perbuatan berwudu, wadu'un air yang digunakan untuk berwudu. Maka al-ma'u tahurun, air itu adalah alat untuk bersuci dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu yang lain. Hadis ini, hadis yang sahih ini menunjukkan satu kaidah yang luas berkaitan dengan air, yaitu bahasanya air, yaitu semua jenis air. Maka al-ma di situ al-nya menunjukkan istighraq, semua air. Itu kaidah bahasanya air, yaitu semua air yang muncul dari tanah atau turun dari atas, dari awan, yang masih sesuai dengan keadaan aslinya, ala khilqatiha, sesuai dengan kondisi aslinya, atau berubah disebabkan tempat yang ditempati atau disebabkan tempat yang dilewati, atau berupa disebabkan adanya benda-benda suci yang dimasukkan ke dalamnya. Meskipun perubahannya itu kasiran, sangat nampak, maka air tersebut tetap suci, bisa digunakan untuk taharah, untuk berwudu, untuk mandi dan yang lainnya. Dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jami ini, yang luas cakupannya ini, tidaklah dikecualikan kecuali satu hal, yaitu air yang berubah warnanya atau rasanya atau baunya dengan sebab benda najis. Bagaimana terdapat dalam lafaz lain pertambahan. Bagaimana terdapat dalam lafaz yang lain. Dan para ulama pun telah bersepakat najisnya air yang berubah ciri fisiknya dengan faktor, dengan sebab najis. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain berdalil untuk hal itu menunjukkan najisnya benda yang berupa karena najis dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yakni maksudnya jika berharap, jika nampak, jika kelihatan sifat dari benda-benda ini, itu warna, rasa atau bau dari benda-benda ini yang haram pada air, maka jadilah air itu air yang najis, air yang kotor. Hadis ini dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahasanya air yang berubah dengan benda suci, berubah karena sebab sabun, karena sebab sampo atau yang lainnya, itu tetap tahun, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Dan menunjukkan bahwasanya air yang digunakan oleh perempuan tidaklah terlarang secara mutlak. La yumna' minhu mutlakan, tidaklah terlarang untuk digunakan secara mutlak. Dan dalil-dalil menunjukkan sucinya air yang berada dalam satu wadah, yang tangan seorang yang bangun dari tidur di waktu malam itu memasukkan tangannya, atau orang yang tidur di waktu malam itu bangun-bangun memasukkan tangannya ke wadah tersebut. Karena larangan yang ada dalam hadis adalah orang yang bangun dari tidur di waktu malam dilarang memasukkan tangannya ke dalam wadah yang berisi air. Demikian terlarang sampai tangan tersebut dibasuh sebanyak 3 kali. Setelah dibasuh 3 kali maka boleh dimasukkan ke wadah berisi air. Adapun larangan menggunakan airnya, maka tidak terdapat dalam dalil atau dalam hadis tersebut. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang bangun tidur. Sebagian ulama mengkhususkan itu tidur di waktu malam. Dan nampaknya sesak dia adalah termasuk yang berpendapat demikian, karena beliau katakan al-qa'im min naumil lail. Namun sebagian ulama mengatakan tidur siang ataupun tidur malam. Dan itu nampaknya yang lebih kuat. Allah alam. Dilarang orang yang bangun dari tidur. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan tangannya ke dalam satu wadah sebelum dibasuh 3 kali. Setelah dibasuh 3 kali boleh dimasukkan. Nah, hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwasanya air wadah tersebut setelah dimasuki tangan orang yang baru bangun dari tidur, air ini air najis. Maka dijelaskan oleh Sa'di, hadisnya cuma menjelaskan tidak boleh orang bangun malam langsung masukkan tangannya ke wadah, ember misal, yang berisi air tanpa dibasuh tangan tersebut sebanyak 3 kali. Dan hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahwasanya airnya adalah air yang najis sehingga tidak boleh digunakan. Tidak. Adapun tentang najis dan tidaknya, maka kita kembalikan kepada kaidah ini, yaitu hadis ini. Bahasanya hukum asal air adalah suci. Kecuali hanya ada satu pengecualian menurut pendapat yang paling kuat. Hanya ada satu pengecualian, yaitu jika berubah salah satu sifat air, warna, rasa atau baunya, dan ini berubah dengan benda najis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggunakan air mandi dari dengan bekas air yang digunakan oleh perempuan di satu hadis. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan Bahasanya air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena ini sampai ember berisi air dan ada seorang perempuan yang mandi, untuk airnya nyiprat-nyiprat masuk ke air yang di badannya masuk ke ember tersebut. Maka air ini kemasukan air mustakmal. Itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Maka sebagian ulama berpendapat berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun beliau katakan di sini bahasanya air yang digunakan oleh perempuan itu tidaklah terlarang secara mutlak. Karena hadis tersebut tidaklah mengatakan bahwasanya dan tidaklah menunjukkan bahasanya air mustakmal itu statusnya sudah tidak lagi tahur. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menggunakan air bekas yang dipakai oleh perempuan. Dan menurut pendapat yang paling kuat, larangannya adalah larangan makruh dan bukan haram. Karena terdapat dalil yang lain, Nabi pernah mandi dengan bekas air yang dipakai mandi oleh salah seorang istrinya. Bermaksud dan ringkasnya bahasanya hadis ini menunjukkan bahasanya air itu ada dua macam. Yang pertama air najis, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya, warna, rasa atau baunya dengan benda najis, baik air tersebut air sedikit ataupun air dalam jumlah banyak. Yang kedua air yang tahur, suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak seperti itu, yaitu air yang bukan air najis. Adapun menetapkan adanya jenis air yang ketiga, yaitu air yang bukan tahur, bukan suci dan mensucikan, bukan pula najis, namun disebut dengan air tahir, air suci pada dirinya, lain mutahhirin, namun tidak bisa untuk mensucikan yang lain. Maka air ada membagi air menjadi jenis yang ketiga, yaitu air tahir. Beliau katakan kata Sa'di laisa alaihi dalilun syar'iyun. Ada satu pendapat yang tidak ada dalilnya dari timbangan syariat. Oleh karena itu air jenis kedua, yaitu air yang disebut dengan suci namun tidak mensucikan, yaitu air yang bercampur dengan benda-benda suci, menurut ulama yang membaginya, membagi ada air tahir. Air tahir adalah air yang tercampur dengan benda-benda suci. Itu menurut bagian ulama air ini statusnya tahir. Dia suci namun tidak bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi, tidak pula bisa digunakan untuk membersihkan najis. Maka air tahir dengan pengertian air yang bercampur dengan benda-benda suci semacam ini, satu pendapat yang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu kita kembalikan kepada hukum asal air. Air pokok maka tetap sesuai dengan hukum asal air, yaitu suci. Dalil lain yang menguatkan hal ini, bahasanya semua air adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kalian tidak menemukan air, maka adalah kalian tayammum dengan sa'id, dengan permukaan bumi thayyiban yang suci, yang tidak najis. Kata-kata falam tajidu ma'an, air di sini itu amun bersifat umum, berlaku untuk semua air. Kenapa? Karena ma'an di sini isim nakirah didahului oleh nafi, yaitu lam. Falam tajidu ma'an, maka kalian tidak menemukan air. Itu semua air. Maka falam tajidu ma'an itu dalil bahwa semua air boleh digunakan untuk bersuci. Karena ma'an itu maknanya semua air. Air dengan semua bentuknya. Faismul kullama kharaja minhu al-ma'u an-najisu fi samsu lil ijma' alayhi. Ini ada sesuatu yang hilang. Mungkin kalimatnya faismul kullama'in titik maka seminggu ila al-ma'an najis lil ijma' alaihi. Maka kalau tajidu ma'an, ma'an disitu umum, faizmul maka mencakup semua air. Tidak ada yang keluar darinya kecuali air yang najis. Itu air yang bercampur dengan benda najis lil ijma' alaihi, karena adanya ijma' ulama tentang hal ini. Maka kalimatnya munasib. Ya. Tapi kalau kalimatnya semacam di sini, ini tidak bisa dipahami. Ya, ma'an di situ nakirah dijalui kata-kata tidak, maka mencakup air dengan semua bentuk dan modelnya. Jadi itu di umum. Maka semua selama masih ada air dengan berbagai modelnya, orang itu tidak boleh tayamum. Baru orang itu boleh tayamum setelah tidak ada air dengan semua bentuk dan modelnya. Maka ini dalil bahwa semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Maka kata-kata mana di sini mencakup semua air. Namun kita kecualikan dengan air najis. Tidak ada yang keluar dari pengumuman ini kecuali air najis. Air yang bercampur dengan benda najis sehingga berubah salah satu sifatnya karena adanya dalil atau adanya ijma' ulama dalam masalah ini. Kemudian hadis ini juga dalil bahasanya hukum asal untuk air adalah suci. Demikian juga ini hukum asal untuk benda-benda yang lain. Hukum asal semua benda adalah suci. Maka jika kita ragu-ragu tentang suatu air atau suatu benda, apakah ini najis ataukah tidak, apakah didapatkan di sana ketom untuk dinilai najis ataukah tidak, maka jika cuma semata ragu-ragu, kita kembalikan pada hukum asal. Maka al-aslu tahara, dan hukum asalnya adalah suci, maka kita tetapkan air ini suci. Ketika kita menjumpai air atau ketetesan air dan kita tidak tahu apakah air ini air yang najis ataukah tidak, kita bingung dan kita bimbang, mungkin najis, mungkin tidak. Maka kita bimbang, kita tidak punya fakta, tidak punya bukti, tidak punya dalil kalau ini najis, baru cuma semata ragu-ragu, maka kita kembalikan pada hukum asal. Karena apa? Karena prinsipnya adalah baqa'u makana ala makana, mempertahankan sebagai hukum asal. Hukum asalnya suci. Ini ragu-ragu, kita tidak punya bukti kalau ini najis. Maka kewajiban kita adalah baqa'u makana ala makana, mempertahankan hukum asal. Hukum asalnya suci, maka kita tetapkan air yang menetes yang naik badan kita ini statusnya air yang suci. Maka banyak kaidah bisa kita simpulkan dari hadis al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hukum asal air adalah suci. Jika ragu, kita kembali kepada hukum asal, dan semua air itu suci dan mensucikan, kecuali air yang bercampur dengan najis dan berubah. Ini karena pertimbangan dalil yang lain, itu dalil ijma'. Dan air itu cuma terbagi menjadi dua macam, air suci dan mensucikan, atau air yang najis. Dan tidak ada dan tidak benar adanya air jenis ketiga, yaitu suci namun tidak mensucikan. Kemudian hadis yang ke-23 tentang sucinya kucing. An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing, innaha laysat binajisin, innaha minat tawafina alaikum wa tawafati. Ya, kucing itu bukanlah najis, karena kucing itu minat tawafin, orang yang suka mengelilingi kalian. Wa tawafat, karena dia adalah makhluk yang sering menjumpai kalian, yang suka mengelilingi kalian. Rahu Malik wa Ahmad wa Ahli Sunnah al-Ahbah, dikatakan oleh Imam Malik di Muwatta, Imam Ahmad di Musnad, dan 4 kitab Sunan. Hadis ini memuat 2 faedah penting. Yang pertama yaitu satu termasuk kuaid, termasuk kuaid fikriyah, bahkan termasuk kuaid fikriyah kuliah. Yaitu al-masaqatu tajlil tayhir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Prinsip dalam syariat, kondisi sulit menyebabkan adanya kemudahan. Idza dhaqqa al-amru ittasa'a, jika keadaan itu sudah sempit dan sulit, maka ada kelonggaran. Dan ini adalah salah satu aslul kebir, kaidah yang sangat-sangat penting dalam syariat. Di antara buah dari kaidah ini adalah yaitu sikap kita terhadap benda-benda yang sangat sulit untuk taharus minha, untuk bisa dihindari. Maka benda-benda yang sangat sulit untuk dihindari itu statusnya adalah tahara, statusnya adalah suci. Tidaklah wajib membasuh, membersihkan benda, hal-hal atau benda-benda yang tersentuh mulutnya atau tangannya atau kakinya. Maka di antara praktek dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan, adalah kemudahan yang ada dalam hadis ini. Karena sulit untuk menghindari kucing, karena dia adalah makhluk yang sering kita jumpai dalam keseharian kita. Dan padahal bisa di kucing ini makan tikus yang atau bangkai atau yang lainnya, maka syariat memberikan kemudahan. Benda-benda yang disentuh oleh kucing boleh jadi disentuh oleh mulut kucing atau kaki depannya, tangannya kucing atau kaki belakangnya, kakinya kucing, itu semua tidak harus dibersihkan. Di sini Nabi Al-Lam menyebutkan alasan kenapa tidak perlu dibersihkan. Innahum natawafina alaikum watawafat. Karena kucing itu adalah seekor hewan yang sering sekali menjumpai kalian, sering kali mengelilingi kalian. Contoh yang lain, di mana al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu menyebabkan kemudahan, adalah bagaimana syariat membolehkan istitsmar, yaitu istinja, namun tidak dengan air, di tempat al-kharij minas sabilain, di tempat keluarnya benar-benar najis dari dua jalan. Padahal yang namanya istitsmar itu tidak bisa maksimal bersih. Kalau orang buang air besar kemudian dia istinjanya dengan istitsmar, itu tidak akan maksimal bersihnya. Istinjanya dengan batu misalnya, maka tidak akan maksimal. Akan tapi ini dibolehkan karena memang sulit untuk dengan batu harus bersih. Apalagi di mana ketika kondisi air tidak memungkinkan, harus tanpa air. Di pesawat misalnya. Maka harus istitsmar. Padahal istitsmar itu tidak maksimal bersihnya. Kemudian contoh yang lain adalah mengusap sandal atau sepatu yang terkena najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, membersihkan sandal atau sepatu yang kena najis cukup digosokkan ke tanah. Setelah itu sudah dinilai suci. Padahal ini juga tidak maksimal suci. Kalau mau maksimal ya digerucuk pakai air. Sandalnya itu gosok-gosok, nah, itu bisa maksimal bersih. Tapi kalau cuma debu atau cuma digosokkan ke batu, maka najis yang melekat di bawah sandal itu tidak maksimal bersih. Namun najis boleh kan? Dalam rangka untuk memberi taisir, dalam rangka memberi kemudahan. Demikian juga asfalisau, bagian bawah kain untuk perempuan ada kelonggaran. Nah, perempuan dibolehkan berkain panjang, maka ini ketemu Nabi. Maka Nabi katakan bahasanya, jika dia melewati tanah yang suci, maka itu sudah membersihkan ujung kainnya yang terkena najis. Padahal apakah maksimal bersihnya dari najis? Tidak maksimal. Jelas banyak yang kotor. Namun sudah dinilai oleh syariat ini sudah bersih. Kenapa? Dalam rangka memberi taisir, memberi kemudahan. Namun ini berlaku jika najisnya itu bukan najis cair. Kalau najisnya itu najis cair, maka ujung kain perempuan tetap harus dibasuh dengan air hingga bersih. Nah, yang dibolehkan, yang bisa bersih dengan bagian tanah yang suci adalah jika najisnya adalah najis-najis kering. Demikian dijelaskan oleh An-Nawawi. Demikian juga dimaafkan yasir istini syawari an-najis, tanah, jalan-jalan ya, jalan yang masih jalan tanah, dan ada tanah, tanah itu tanah kena najis, maka itu dimaafkan jika cuma sedikit. ini jalan-jalan tanah, ini musim-musim hujan, maka jadilah tanah itu jadi tin. Tin itu tanah bercampur air. Jika sedikit, padahal tanah ini tanah najis, dan yakin najis. Kalau tidak yakin najis, jangan-jangan adanya najis di sini, maka kita kembalikan pada hukum asal, benda itu suci. Namun yakin najis, bila katakan kalau sedikit tidak apa-apa, bisa tetap kainnya untuk kecipratan sedikit, terkena sedikit, maka tidak apa-apa, bisa digunakan kainnya itu untuk sholat dan sebagainya. Demikian pula dibolehkan darah yang masih tersisa di daging dan di urat setelah darah memancar. Darah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haram untuk dimakan. Dan dijelaskan dalam ayat yang lain di surat Al-An'am yang haram dimakan adalah darah yang memancar. Adapun darah yang tidak memancar, maka yang melekat merah-merah di leher hewan sehingga jadi hitam-hitam kalau digoreng, atau apa yang dibalik, balik kulit di misalnya di leher ayam, maka saja darah, maka darah yang semua dimaafkan, tidak terlarang untuk dimakan. Karena jika ini harus dibersihkan, sulit. Motong ayam ini juga harus supaya gimana warna merahnya hilang dan sulit, merepotkan. Maka dalam rangka untuk membeli taisir, kemudian maka dibolehkan. Demikian pula dibolehkan apa yang dikenai oleh mulut anjing minat sayidi dari binatang buruan. Nah, air liur anjing itu najis. Akan tetapi air liur anjing yang sedikit yang mengenai binatang buruan, karena anjing ini adalah berfungsi sebagai anjing pemburu, maka apakah tidak ada dalam syariat? Tidaklah Nabi perintahkan untuk dicuci dulu baru boleh dimakan atau baru boleh dikonsumsi? Tidak. Tapi tidak memerintahkan demikian, namun boleh. Padahal air liur anjing nasi, tetapi air liur anjing yang melekat pada leher hewan buruan yang dimangsa, diterkam oleh anjing pemburu ini, itu tidak diperintahkan untuk dibersihkan dalam rangka memberi taisir. Dan hal-hal lain-lain yang semuanya bisa kita simpulkan ya, dan hukum-hukum yang lain yang semuanya punya ilah yang sama, yaitu kenapa hukumnya demikian? Karena tidak memberi kemudahan dan tidak memberi al-masyaqah dan tidak memberi kesulitan. Oleh karena itu ada kaidah ad-darurat tutubul mahdurat. Kondisi darurat itu menyebabkan halalnya mubahnya hal-hal yang haram. Ini adalah bagian dari taisir, dari prinsip taisir memberi kemudahan yang ada dalam syariat kita. Kemudian berikutnya, dalam hadis ini kesimpulan yang kedua, kandungan yang kedua, bahasanya kucing dan hewan-hewan yang secara fisik fil khilqah, secara fisik itu di bawahnya kucing itu suci, semacam fa'ra, semacam tikus dan semacamnya. Maka tikus itu sama dengan kucing, suka keliling-keliling, keliling-keliling rumah, nyium-nyium apa, nginjak-nginjak apa. Maka tikus itu punya ilah sebagaimana ilahnya kucing, yaitu minat tawafin, termasuk hewan yang suka keliling-keliling. Nah, boleh jadi kaki orang juga dikelilingi. Maka beliau katakan tikus terus itu sebagaimana kucing, yaitu tahirah, suci fil hayat, selama dia masih hidup. Kalau jadi sudah mati, jadi bangkai, maka najis. Dan kucing serta tikus ini tidaklah menajiskan benda-benda yang bersentuhan, yang disentuh, yang dia sentuh. Boleh jadi makanan, boleh jadi minuman, kain, dan lain-lain. Namun, tidak najisnya makanan atau yang lainnya yang tersentuh tikus dan kucing ini bukan berarti ya, harus dimakan. Ini bukan berarti harus dimakan. Untuk masalah dimakan itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dan masalah sucinya, apakah harus dibersihkan meja lewat dilewati tikus? Wah, harus digerujuk. Setiap hari digerujuk meja nanti. Setiap malam tikus jalan-jalan nanti ya, ini wah ini sofanya juga wah ini gujukan semua nanti harus dikuyuk air semua. Ini bicara tentang masalah suci dan tidaknya. Namun tidak suci atau tidak najis alias suci ya, belum tentu boleh dimakan atau belum tentu harus dimakan. Tahu dirasanya. Oleh karena itu qala ashabuna, berkata para ulama-ulama mazhab Hambali, tentunya hewan itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, hewan yang najis hidup dan matinya. Dan najis itu adalah bendanya, demikian juga bagian-bagian tubuhnya, wa fadlatihi, dan cairan-cairan sisanya, muntahannya, ingusnya, kalau punya ingus itu, fadolat, benda-benda sisa yang ada di tubuhnya yang dikeluarkan, jadi apa, tinjanya, itu fadolat. Dan itu adalah yaitu al-kilab, yaitu anjing, wasifak puluha, dan semua binatang buas, babi dan semacamnya. Ini menurut mazhab Hambali. Kemudian yang kedua, hewan yang tahir, suci ketika hidup namun akan jadi najis jika mati, yaitu kucing, wa maduna hafil khilqah, dan benda-benda yang atau hewan-hewan yang kurang sempurna penciptaannya, sisi penciptaannya dibandingkan kucing. Nah, benda ya, atau hewan yang jenis kedua ini la tuhilu zakat, tidak bisa jadi halal disebabkan disembelih atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang suci fil hayat, ketika hidup, wabadal mamat, dan setelah mati. Hidup suci, setelah mati pun suci, akan tapi tidak halal dimakan, yaitu hasyara, yaitu hewan kecil-kecil, nyamuk atau lalat dan semacamnya. Alatilasa malah hasail, yang tidak punya darah yang mengalir. Dan yang keempat, ada hewan yang suci ketika hidup dan setelah mati, asalkan matinya dengan disembelih. Maka jika disembelih maka jadi suci. Yaitu hewan-hewan yang halal dimakan, bahimatul an'am, semacam bahimatul an'am, yaitu yang namanya bahimatul an'am adalah kambing, sapi, unta. Yang kelima ada hewan yang suci fil hayat ketika hidup dan setelah mati, baik disembelih ataupun tidak disembelih, dan hewan tersebut adalah halalun halal dimakan, yaitu semua binatang laut seluruhnya tanpa terkecuali menurut pendapat yang paling kuat. Demikian juga al-jarat, demikian juga belalang. Ini pembagian binatang menurut ulama-ulama Hanabila. Dan banyak darinya butuh munakosa, butuh penjelasan panjang tentang apakah bisa diterima apakah tidak untuk pembagian yang disebutkan di atas. Singkatnya, ya, kita perlu kembali kepada dalil, apakah itu memang dalil menunjukkan itu najis, dan menurut dalil yang najis itu apanya, dan apakah itu suci dan tidak, atau bisa halal halal ataukah tidak untuk dimakan, dan seterusnya. Dan banyak dari ahli ilmi, banyak di antara ulama berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha minat tawafin, karena dia adalah orang atau sesuatu yang suka mengelilingi kalian. Mereka berdalil dengan hal ini bitohar bisibian, dengan sucinya anak kecil. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh orang itu sholat sambil gendong anak kecil, karena dia itu identik dengan najis. Namun ini satu hal yang tidak tepat. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan ini tidak tepat adalah hadis ini, innaha minat tawafin alaikum watawafat. Karena anak kecil itu biasa dengan orang dewasa. Demikian juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong cucunya Umamah, maka ini dalil menunjukkan sucinya Jibian. Dan tidak benar ulama yang melarang untuk salat dengan bawa anak kecil, gendong anak kecil, dengan alasan karena anak kecil itu identik dengan najis. Dan sucinya afwahihim, mulut mereka, pada anak kecil ya, semuanya dimasukkan, dia berangkang-berangkang, merangkak-rangkak, nemu apapun jadi kotoran, masukkan. Maka pula berdaya dengan hadis ini untuk mengatakan sucinya sibian dan mulut sibian, meskipun ba'da ma'asabat najasa, setelah mulut tersebut terkena najis. Sebagaimana mulut mulut kucing terkena najis, namun hukumnya adalah suci. Demikian juga ulama berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan sucinya air liur keledai, bergol, demikian juga keringat keledai, demikian pula rambut keledai. Dan bahkan singkatan tawafnya, singkatan kedekatan hubungan antara kucing dengan keledai, apalagi orang Arab di masa silam, itu keledai itu lebih sering interaksi dengan keledai dibandingkan kucing. Ya, satu alat yang atau kendaraan yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu dikatakan di sini, wa aina masaqatul hir min masaqatil himar wal baghal. Dan di mana letak kesulitan untuk menghindari kucing dibandingkan kesulitan untuk menghindari himar, keledai dan baghal. Dan dalil yang lain menunjukkan bahwa air liur, demikian juga keringat keledai itu suci, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu menunggang keledai, dan mereka tidak menjaga diri dari keledai. Wada waswaf, dan inilah pendapat yang benar. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang daging keledai pada saat Khaibar, Nabi mengatakan bahasanya daging keledai itu rijisun, najis. Maka maksudnya adalah kata sesak di lahmuha rijisun, yang najis itu adalah dagingnya. Dan yang dimaksud najis di sini adalah haram akluhu, haram dimakan. Adapun air liurnya, demikian juga keringatnya serta rambutnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjaga diri darinya. Sedangkan anjing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membasuh benda-benda yang dijilati oleh anjing atau bejana-bejana yang dijilati oleh anjing sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Makanya dimaksud daging keledai itu rijisun adalah lamuha rijisun najisun haramun akluhu. Dagingnya itu kotor dan najis, haram dimakan. Mungkin bisa kita artikan kotor dan najis dan haram dimakan, atau kotor dan najis, yang dimaksud najis adalah haram dimakan. Kalimat beliau agak ambigu, bisa dimaknai ke sana dan bisa ke sana. Ya, ala kulli hal, hadis ini dalil bahwasanya daging keledai itu najis. Maka tidak tepat pendapat sebagian ulama yang mengatakan daging keledai itu tidak najis, semacam pendapat Sunani di Subulus Salam. Namun ada yang memahami najisnya daging keledai ini bukan karena daging keledainya, non karena dia haram dimakan, sehingga statusnya adalah bangkai. Ini bukan najisnya karena keledainya. Najisnya daging keledai itu bukan karena keledainya, namun daging keledai di sini Nabi katakan najis karena dia karena dia telah diharamkan untuk dimakan, maka status keledai, daging keledai di sini adalah bangkai, karena haram untuk dimakan. Sehingga najisnya itu pertama najis kenajisan bangkai, bukan najis karena najisnya daging keledai. Ada sebagian yang memahami demikian, semacam keterangan di Sahih Fikih Sunnah. Jadi penulisnya memahami bahasanya daging keledai itu najis, itu bukan karena najisnya daging keledai, namun karena najisnya bangkai. Karena itu setelah diharamkannya bangkai, setelah diharamkannya daging keledai, sehingga jadilah daging keledai itu haram dimakan dan jadilah dia statusnya sebagai bangkai. Maka dipahami demikian pun juga laisa biba'id, adalah satu hal yang jauh dari kebenaran. Kemudian ada sebetulnya di yang ke-24 tentang keutamaan selalu atau rutin melakukan kewajiban, berbagai kewajiban. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jama'atu wal jumu'ati ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna matulibal kaba'iru. Rahu Muslimun. Salat lima waktu dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, di sini Nabi katakan Ramadan ila Ramadan, kan di dalil bahasanya boleh menyebut Ramadan tanpa kata-kata syahr, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ramadan ila Ramadan, Nabi tidak menyebutnya dengan syahr. Maka pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh menyebut Ramadan kecuali dengan kata-kata syahr, dengan kata-kata bulan. Sebagian ulama mengharuskan harus menyebut bulan Ramadan, tidak boleh menyebut Ramadan saja. Adalah pendapat yang kurang tepat. Banyak dalil untuk menunjukkan tidak tepatnya hal tersebut. Man qoma Ramadana, man shoma Ramadana, dan yang lainnya. Salah satunya adalah hadis ini Nabi katakan Ramadanu ila Ramadana, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya tanpa kata-kata bulan. Mukafiratun lima bainahunna, itu menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara amal-amal tersebut selama dosa-dosa dijauhi. Maka hadis ini dalil menunjukkan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita tiga ibadah yang mulia ini. Satu ibadah yang memiliki kedudukan yang aliyah, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menghasilkan buah yang tidak bisa dihitung dan dihitung. Di antara buah dari ibadah ini salat lima waktu, salat Ramadan dan salat Jumat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala jadikan tiga amal tersebut sebagai pelengkap agama seseorang dan keislaman seseorang. Dan amal tersebut itu menumbuhkan iman dan menyirami pohon iman. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanam pohon iman dalam hati orang-orang yang beriman sesuai dengan keimanan mereka. Wa qadar, dan Allah tetapkan dari kasih sayangnya dan dari karunianya, Allah tetapkan sebagai amal yang wajib dan sunnah, yang semua amal ini menyirami pohon ini dan menumbuhkannya, dan bisa mencegah darinya berbagai penyakit sehingga pohon tersebut bisa sempurna dan memberikan buah kulahinin di setiap waktunya dengan izin Rabb-nya. Dan Allah jadikan amal-amal tersebut, amal sunnah atau wajib tersebut, bisa menghilangkan dari pohon tersebut al-afat, sebagai penyakit yang mungkin tidak merusak dan mengganggu pohon iman tersebut. Dan penyakit tersebut adalah dosa. Ya, penyakit tersebut adalah maksiat. Maka zulum, maka zanbun, maka yang namanya dosa itu dararuha azim, bahayanya sangat besar. Dan dosa itu mengurangi iman, dan ini adalah satu hal yang sangat maklum. Maka hal-hal yang wajib, tiga hal yang wajib ini, jika seorang itu menjadi dosa besar, maka akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil. Terkadang dosa kecil itu disebut dengan khati'ah. Dan tiga amal wajib ini adalah min a'zami ma yadkhul, amal yang paling layak untuk masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan as-sayiat, keburukan, yaitu dosa-dosa kecil. Maka makna sayiat di sini adalah saghirah, dosa kecil. Dan di sini disyaratkan melaksanakan tiga jenis ibadah ini ditambah menjadi dosa besar, maka itu menjadi sebab terhapusnya dosa itu dosa kecil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara nafsu yang Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi dosa besar itu menjadi sebab terhapusnya dosa kecil. Kalau di sini beramal plus menjadi dosa besar, nah, ada dua. Beramal tiga amal ini dan menjadi dosa besar akan jadi sebab terhapusnya dosa kecil. Dalam dalil yang lain dalam Al-Quran akan ditegaskan menjauhi dosa besar itu menjadi sebab terhapusnya dosa kecil. Yaitu firman Allah di surat An-Nisa, "In tastanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi hal-hal yang besar, yaitu dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian kerjakan, akan kami hapus dari kalian sayi'atikum. Maka sayi'ah maknanya adalah dosa kecil. Walau berhikum untuk sholat karima dan akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Adapun dosa besar, lagu darah min taubah, maka harus pakai, harus dengan bertaubat. Dan hadis ini diberikan faedah tentang masalah penghapusan dosa. Ulama yang diketahui dari hadis ini bahasanya setiap dalil yang di sana menyebutkan bahwa sebagian amal soleh itu bisa menghapus dosa, maka yang dimaksud dosa di situ adalah dzara'ir, dosa kecil. Kenapa? Karena tiga ibadah yang besar ini, yaitu sholat lima waktu yang merupakan a'zamu arkanil Islam ba'da syahadatain, sholat lima waktu yang itu merupakan amal badan yang paling mulia, itu saja tidak bisa menghapus dosa besar, maka bagaimanakah lagi dengan amal-amal yang derajatnya dan tingkatannya di bawah sholat. Sholat lima waktu saja bisa menghapus dosa dengan catatan menjadi dosa besar, maka dia cuma bisa menghapus dosa kecil. Maka jika amal sholat yang demikian mulianya saja tidak bisa menghapus dosa besar, maka bagaimana kalau amal-amal yang derajatnya di bawah sholat, maka tentu mimba bil aula tidak bisa menghapus dosa besar. Maka dari hadis ini dibuatlah faedah bahasanya semua hadis dibuat faedah, ditetapkan faedah oleh Sa'di, demikian juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan kaidah bahwasanya semua amal yang Allah katakan bisa menghapus dosa itu maknanya adalah dosa kecil. Ini kaidah ini diambil dari hadis ini. Alat wajib istidlalnya, sisi pendalilannya, karena sholat yang merupakan amal badan paling mulia, arkan Islam yang paling mulia ba'da syahadatain, itu saja tidak bisa menghapus dosa besar, hanya bisa menghapus dosa kecil. Bagaimana kalau itu dengan amal-amal selain itu? Dan hadis ini sharihun tegas menunjukkan bahasanya dosa itu dzunub, jamak dari dzanbun, bukan jamak dari dzanabun. Kalau dzanabun artinya ekor, jamaknya adna. Dosa itu terbagi dosa besar dan dosa kecil. Di sini disebutkan al-kaba'ir. Maka yang dihapus berarti shagha'ir. Maka dosa berarti ada dua macam. Dan pembagian dosa itu menjadi dua macam, kaba'ir dan shagha'ir, kata Ibnu Qayyim di Da'wa, beliau katakannya adalah dalilnya adalah Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat. Ada pun ulama belakangan mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada dosa kecil. Yang namanya dosa kecil itu melihat atau tidak ada dosa, semua dosa itu besar. Ada pun dosa kecil itu adalah cuma bersifat relatif. Dilihat dari dosa yang lebih besar maka dosanya dosa kecil. pendapat yang benar ini adalah berdasarkan Quran dan Sunnah dan ijma sahabat, dosa itu terbagi menjadi dua, itu dosa besar dan dosa kecil. Kalau di tempat kita termasuk yang tidak membagi dosa itu menjadi dosa besar dan dosa kecil, itu Abdul Qadir Hasan, putranya Ahasan Bangil. Di kata berjawab kalau enggak jilid 6 atau jilid 7 ya, mengatakan bahasanya dosa kecil itu enggak ada. Dosa itu ada dosa kecil dilihat dengan dosa yang lebih besar. Kalau dilihat dari dosa yang lebih besar, dosa ini, maka dosa ini kecil. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Waqad kathura kalamun nas, dan terdapat banyak komentar orang, perkataan orang untuk membedakan apa itu dosa besar dan dosa kecil. Wa ahsanu makila, dan pendapat yang paling baik untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil adalah yang pertama, ada dua alternatif definisi yang disampaikan oleh Sa'di. Yang pertama adalah definisi Syaikhul Islam Taimiyah. Itu dosa besar adalah dosa yang menimbulkan had, membuahkan hukuman had di dunia, atau diberi ancaman khusus di akhirat, atau pelakunya dilaknat oleh Allah atau oleh Rasulullah, atau menimbulkan ghadabun murka Allah, dan seterusnya. Ringkasnya, dosa besar adalah dosa yang punya ancaman khusus di dunia dan di akhirat. Sedangkan syara'ir itu adalah dosa yang tidak ada ancaman khususnya, namun kembali kepada dalil-dalil umum tentang bahaya dosa. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua atau pilihan yang kedua, dosa besar adalah segala sesuatu yang haramnya, keharamannya adalah berkaitan dengan maksud. Sedangkan syara'ir itu jika keharamannya adalah keharaman sarana menuju maksud. Maka contoh dosa kecil, dan itu adalah karena dia wasilah, adalah pandangan yang haram. Demikian juga khulwa bil ajnabiyah, berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini adalah wasail, wasail menuju zina. Karena itu dosa besarnya adalah zina itu sendiri. Karena itu riba fadl itu wasail untuk riba nasiah. Maka riba fadl itu dosa kecil, dan riba nasiah itulah riba yang benar-benar riba, itulah riba yang hukumnya dosa besar, dan semacam itu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, tadi kita singgung, kita bahas bahasanya, atau tadi kita sampaikan bahasanya pandangan Sa'di atau pendapat Sa'di, bahasanya amal sholat itu tidak bisa menghapus dosa besar sama sekali dengan berdalil dengan hadis ini. Karena ada keterangan yang sedikit berbeda dari Ibnu Qayyim di Adab wa Jawab. Ya, di pasal ketika Ibnu Qayyim membahas tentang masalah bahasanya dosa itu ada dosa besar dan dosa kecil, katakan dalil tentang dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil, katakan qadala al-Quran wa sunnah wa ijma'u sahabah wa tabi'in wa ba'dahum wa la'a'imah al-ana minal zunub kabair wa sarra'ir. Quran, sunnah, dan ijma' sahabat serta tabi'in dan para imam, itu para imam ahli sunnah, menunjukkan bahasanya dosa itu ada dosa besar dan dosa kecil. Dalil Al-Quran di surat An-Nisa 31 dan An-Najm 32. Kemudian belum menyebutkan hadis yang kita bahas, as-salatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibal kaba'ir. Setelah itu belum menjelaskan. Nah, amal-amal yang menghapus dosa, laha salatu darajat, itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, amal yang tidak mampu menghapus dosa kecil. Dosa kecil aja tidak mampu. Lidak pihak, karena amal tersebut lemah, wadak fil ikhlas, dan orang yang mengamalkan amal tersebut lemah ikhlasnya, lemah pula dalam maksimal dalam beramal, maka statusnya bagikan obat yang lemah yang tidak mampu untuk melawan penyakit. Kemudian yang kedua, ada amal yang cuma bisa tukawin sagair, kuat untuk melawan dosa kecil, namun sedikit pun tidak bisa naik untuk menghapus dosa besar. Kemudian yang ketiga, antakwa ala takfir sagair, ada amal sholah yang kuat untuk menghapus dosa kecil, watabekofiha kuwatun, kemudian amal tersebut masih punya sisa kekuatan, tukafir fiha ba'dal kaza'ir, yang bisa menghapus sebagian dosa besar. Maka dia katakan di Adak wa Jawa, bahasanya amal sholat itu mungkin untuk menghapus, namun tidak dosa besar, namun dikatakan ba'dal kaza'ir, mungkin untuk menghapus sebagian dosa besar. Kapan itu? Ketika amal itu maksimal ikhlasnya, maksimal ittiba'nya, maksimal pelaksanaannya, semuanya berkualitas 100%, ikhlasnya 100%, ini sehingga sangat-sangat berkualitas. Nah, maka dia bisa menghapus dosa kecil, dan setelah dosa kecilnya itu habis, dia masih punya kekuatan. Amalnya masih punya kekuatan sehingga bisa menghapus ba'dul kaba'ir, sebagian besar. Maka mungkin sebagian besar-besar terhapus, catatan juga kecilnya sudah tidak ada, sudah habis, dan kualitas amal yang dilakukan itu masih punya kekuatan untuk menghapus sebagian besar-besar. Maka beliau katakan mungkin. Nah, beliau katakan, tetap dengan beliau katakan, ta'ammal hadza fa innahu yuzilu anka iskalatun katsirah. Ya. Renungkanlah hal ini, pembagian hal ini, tiga pembagian ini baik-baik, maka hal itu bisa jadi modal untuk menghilangkan berbagai iskal dalam masalah ini. Ketika kita mendengar azan subuh, sedangkan di tangan masih ada makanan dan di piring masih tersisa sedikit makanan, bagaimana dengan air yang belum terminum? Berkaitan dengan azan dan sahur dan azan, maka kita lihat azan apa tersebut. Karena azan itu ada dua macam, ada azan dzanni dan azan yakini. Azan yakini yaitu azan yang berdasarkan penglihatan, melihat sendiri terbitnya fajar. Dan ada azan dzanni, azan praduga, yaitu jika azan tersebut berdasarkan hisab. Maka jika azan itu adalah azan yakini, yakini dan muazzinnya on time, dan azannya azan yakini karena lihat fajar, dan dia adalah muazzin yang amanah, yang disiplin, maka yang benar dia hanya boleh memakan apa yang ada di tangannya. Boleh jadi gelas air, boleh jadi suapan makanan jika dia makan pakai tangan, dan boleh jadi sendokan makanan jika dia pakai sendok. Itulah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika muadzin berazan, walina ufil yadihi, dan wadah, yaitu maksudnya gelas air, ada di tangannya. Fala yadau, maka janganlah dia letakkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga dia selesaikan hajatnya. Hadis ini diperselisihkan ulama statusnya. Sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang sah, sebagaimana pendapat Mukbil bin Hadi al-Wadi'i. Saya katakan ini menyelisih nas-nas yang banyak yang menunjukkan bahasanya boleh makan dan minum itu cuma sampai terbit fajar. Cuma boleh sampai terbit fajar. Maka ini menyelisih banyak hadis yang sahih yang menunjukkan bahasanya terbit fajar itu batas akhir makan dan minum. Maka dinilai sebagai hadis yang sahih. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Mubarak menilai hadis ini hadis yang sahih. Dan sebagian ulama semacam Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Maka jika berdasarkan ulama yang mensahihkannya, maka ada keringanan ketika azan, namun azannya adalah azan yakini. Maka ada keringanan, namun keringanan tersebut cuma berkaitan dengan apa yang ada di tangan. Dan yang dimaksud apa di tangan adalah gelas air atau suapan makanan atau sendokan makanan. Karena yang dimaksud walina ubiyadihi itu adalah gelas air. Kemudian yang kedua, azannya adalah azan dhanni, azan pakai hisab. Maka jika azannya itu azan pakai hisab, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan dalam salah satu fatwanya di Kutayb Fatwa Siam, dia mengatakan orang itu boleh makan dan minum ketika mendengar azan dhanni, itu azan pakai hisab, sampai azan selesai. Tentu dengan catatan azan tersebut adalah azan yang disiplin, jamnya disiplin, jamnya jam benar, kemudian azannya ya on time. Maka bisa pas ya, ketika azan jamnya juga pas sudah di azan, maka boleh makan dan minum sampai selesai azan. Meskipun beliau katakan yang lebih baik seorang muslim berhati-hati dan usahakan untuk menghentikan sahur atau sahur setelah selesai sebelum terbit fajar dalam rangka hati-hati. Nah, beliau katakan demikian itu dibolehkan, mungkin wallahu a'lam. Nah, sebagaimana yang kita ada beberapa orang yang mengatakan, menjelaskan bahwasanya dalam pembuatan jadwal waktu sholat, ya, maka para orang-orang yang membuatnya itu mereka punya kaidah yang namanya jadwal itu sudah plus hati-hati, sudah nggak asli, nggak perhitungan asli, namun sudah plus hati-hati. Nah, plus hati-hatinya untuk subuh itu ditambahi. Plus hati-hatinya itu di subuh ditambahi sekitar 2-3 menit. Nah, untuk subuh itu ditambahi, diajukan 2 menit. Sedangkan untuk selain subuh itu dikurangi, diajukan. Kalau untuk selain subuh itu diundurkan. Untuk selain subuh itu diundurkan. Untuk zuhur misalnya, misalnya perhitungannya jam 12.05, 12.05 menit, maka nanti yang dicatat, yang ditulis 12.07. Namun kalau untuk subuh, kalau perhitungan aslinya itu misalnya 4.15, nanti yang ditulis itu nanti waktu subuh itu 4.13 atau 4.12. Oleh karena itu, jika orang itu komitmen, orang itu disiplin, adanya muadzinnya disiplin, jamnya juga pas, maka kurang lebih masih ada sekitar 2 menit orang untuk sampai perhitungan asli, orang masih ada waktu 2 menit atau 3 menit untuk makan dan minum. Oleh karena itu beliau katakan, ini analisa dari saya, kalau dari Ustaz bin Ba cuma mengatakan boleh sampai selesai azan. Oleh karena itu, mungkin karena hal ini, maka Syekh Abdul Aziz bin Ba mengatakan boleh sampai selesainya azan. manusia di dunia ini yang tidak pernah sedih? Kesedihan seperti apa yang baik? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja manusia yang paling mulia saja sedih. Ya. Ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau mengatakan, al-qalbu yahzanu wal-ainu tadma'u wala naqulu ila ma yurdi rabbana wa inna fi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sungguh kami sungguh adalah orang-orang yang sedih dengan kepergianmu wahai anakku Ibrahim. Demikian juga Nabi Allah Subhanahu wa taala Yakub dia mengatakan asku basti wa husni ilallah, aku adukan sedihku dan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan seperti apakah yang baik? Dan sebuah hadis yang diriatkan oleh Tirmidzi dan hadis yang berstatus hasan diriatkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud, dia mengatakan man saradhu hasanatuhu wa sa'adhu sayiatuhu fa mu'min. Siapa yang gembira karena melakukan kebaikan, hatinya merasa gembira ketika melakukan kebaikan, wa sa'adhu sayiatuhu, dan dia merasa sedih ketika melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan dan kemaksiatan, fa mu'min, itulah ciri orang yang beriman. Maka sedih itu sedih yang terpuji, karena sedih karena susah, karena melakukan maksiat. Ini adalah sedih yang baik. Oleh karena itu, jika diitlakan orang katakan la tahzan, jangan sedih, maka ini satu hal yang lain bagi. Karena ya tadi la tafsil, perlu dirinci. Tidak boleh sedih secara total, mutlak, nah, ini tidak boleh. Punya maksiat harus sedih, harus menyesal, harus bertobat, jangan malah gembira. Namun, ya, maka apa sedih yang dimaksudkan? Jangan sedih. Itu apa sedih itu? Apa sedih yang dimaksudkan? Perlu tafsir. Bahkan ada sedih yang terpuji, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Bagaimana jika kucing yang kita pelihara sering minum air di toilet? Tadi kan kita sudah kita katakan bahasanya ada nukah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kucing itu makan makanan, boleh jadi makanan kotor, najis-najis, minumnya juga tidak karuan, tidak jelas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan taisir mengatakan, ya kalau kamu dicilat atau dicumi oleh kucing itu tidak apa-apa, tidak harus dicuci. Tidak harus dicuci, karena itu tidak najis. Ini adalah isabi najis, itu bukan makhluknya najis. Saya sering, saya tidak sengaja duduk di teras rumah teman yang biasanya di situ sering jadi tempat tidur atau mainnya anjing. Apakah perlu cuci baju karena takut di teras itu tempat jilatan anjing? Hukum asalnya suci. Hukum asal benda itu suci. Hukum asal apa, lantai, hukum asal ini semuanya suci. Kalau cuma praduga, bisa di situ aja najisnya anjing, tidak bisa. Semuanya harus ada bukti. Harus ada fakta dan bukti kalau itu memang kotor. Apalagi menurut pendapat yang paling kuat, bahasanya anjing itu yang najis hanyalah air liurnya saja. Adapun badannya, bulunya, maka itu memang najis menurut sebagian ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sebagaimana tadi Sa'adi juga demikian, Sa'adullah Al-Basam juga demikian, di Taisir Alam dan di Taudil Ahkam. Akan tetapi insya Allah pendapat yang paling kuat, anjing itu najisnya adalah hanya air liurnya saja. Maka jika demikian, maka ya tentu lebih tidak masalah. Yang jelas ala kulihat, yang awal adalah hukum asal benda adalah suci. Tidak bisa kita katakan di sini najis sehingga kain saya najis, cuma sekedar praduga. Harus ada fakta, harus ada data. Tidak boleh berdusta atas nama anjing. Wah, anjing ini telah hasil najis pada saya. Meskipun sama anjing tidak boleh. Kita buat kadzib atas kadzib ala kalab. Bagaimana dengan wanita yang memberi minum anjing pada pihak wanita berzina dan zinakan dosa besar? Tapi dosa besar itu menurut mazhab al-sunnah dengan sepakat ulama al-sunnah tidak menyebabkan kafir. Dia punya iman, dia punya maksiat itu dosa besar. Ya. Maka di sini maka nampak kemudian diberi air minum oleh perempuan ini dengan penuh keikhlasan dan ada siapapun yang lihat, hanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Yaitu dosa besar yang berzina. Bagaimana dengan tadi kaidah yang disampaikan oleh Sa'di yang mengatakan bahasanya amal tidak bisa menghapus dosa besar? Maka kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, perhatikan tiga pembagian ini, maka akan hilang darimu berbagai iska. Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan hadis itu? Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahasanya amal, kekuatan amal dalam menghapus dosa, itu ada tiga tingkatan. Beliau katakan, perhatikan, jamkan baik-baik pembagian ini, maka akan hilang darimu berbagai iska. Oh ini hadisnya ini, demikian itu. Bagaimana dengan hadis yang itu, bagaimana dengan dalil yang ini? Maka insya Allah yang lebih tepat adalah rincian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di ada Madawa. Bagaimana dengan penentuan arah kiblat berdasarkan ilmu teknik geodesi tentang arah kiblat, lalu mengatakan ada sebagian masjid yang kurang tepat arah kiblatnya dengan arah Ka'bah, apakah ini dapat menyulitkan umat muslim? Tentu ini satu hal yang menyulitkan. Orang kemana-mana harus bawa kompas. Nah, di Indonesia letak arah kiblat itu ke barat dengan kecenderungan sekian derajat. Wah, ini nanti kemana-mana harus bawa kompas mau sholat. Biar miringnya pas. Biar derajatnya, derajat kemiringannya pas. Tentu satu hal yang menyulitkan. Oleh karena itu yang benar, ya, kita kembalikan kepada hukum dalam masalah ini, yaitu yang namanya menghadap kiblat itu jika orangnya itu melihat kiblat, melihat Ka'bah, maka wajib melihat ainu Ka'bah, wajib menghadap benda Ka'bah. Jika dia berada di Masjidil Haram atau hotel-hotel di sekeliling Masjidil Haram, maka wajib menghadap ainul Ka'bah. Wajib menghadap ainul Ka'bah, menghadap arah benda Ka'bah. Jadi arah bendanya. Jadi, seandainya dia untuk yang melihat, seandainya dia berdiri di situ kemudian ditarik garis lurus, maka ini sampai ke Ka'bah. Itu yang dimaksud menghadap ainul Ka'bah. Namun untuk orang yang jauh, yang tidak melihat Masjidil Haram, maka cukup menghadap jihadu Ka'bah. Cukup menghadap ke arah Ka'bah. Dikatakan bahasanya arah Ka'bah barat. Maka selama orang itu menghadap barat, maka dia menghadap ke arah Ka'bah, dan itu sudah mencukupi. Dan dalam syariat, mata angin itu cuma 4. Jadi ini apa istilahnya, barat laut, barat daya, macam-macam pun tidak dihitung. Itu tidak dihitung sebagai namun barat, selatan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para penduduk Madinah, janganlah kalian buang air dengan menghadap Ka'bah, janganlah membelakanginya, walakin tariku Al-Zahibu, akan berpindahlah kalian menghadap timur atau menghadap ke barat. Karena arah kiblat untuk penduduk Madinah adalah selatan. Akan berpindahlah kalian menghadap timur atau menghadap ke barat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis ini disimpulkan bahasanya mata angin itu cuma empat. Kepada penduduk Madinah Nabi katakan, kamu menghadap ke arah selatan, menghadap ke Ka'bah, atau kamu menghadap membelakangi Ka'bah ke utara. Nah, jangan itu, namun menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Maka mata angin itu yang dipakai dalam syariat itu empat. Tidak ada barat timur, ada tidak ada tenggara macam-macam itu tidak jadikan tolak ukur. Jadi misalnya ditetapkan arah kiblat itu barat laut, maka itu tidak dipakai. Yang dipakai berarti arah kiblat itu barat. Itu tidak dipakai itu barat laut gimana itu? Ya kita katakan barat. Maka selamat, orang itu menghadap barat, maka sholatnya sah. Meskipun jika tidak menimbulkan masalah, tidak menimbulkan kesulitan, orang itu bisa ngepaskan ke Ainul Ka'bah, maka itu tidak mengapa. Adapun kemudian bikin orang awam bingung, ditulis di surat kabar, wah ini banyak masjid, 70% masjid di Jogja itu tidak menghadap ke arah kiblat. Wah, akan bingung. Wah, 70%. Oh, ini cuma 30% saja yang menghadap ke arah kiblat. Diklik. Atau itu dibantu loh ya. Yang dikatakan 70%. Apa juga? KR beberapa hari yang lewat. 70% masjid itu keliru semua kiblatnya. Wah, ini kan bikin geger orang-orang awam. Waduh, ini gimana itu sholatnya? 70% ini masjid kita termasuk yang mana ini? Masa yang 30% atau masa yang 70%? Maka kewajibannya adalah cukup menghadap jihadul Ka'bah, menghadap arah Ka'bah, itu saja. Jika seandainya orang itu ngepaskan sebelum bangun, kemudian dipaskan dan tanpa mempersulit, ya. Nah, jadi bukan harus kemudian bikin garis yang sehingga masjidnya enggak karuan jadinya. Nah, namun apa sebelum bangun itu dipaskan, ini arahnya sekian. Nah, enggak ada masalah. Makanya mengapa? Namun kemudian masjid harus dienggokkan, harus dibelokkan atau bikin kerepotan yang lain, maka itu enggak diperlukan karena cukup menghadap jihadul Ka'bah dan tidak harus menghadap Ainul Ka'bah. Demikian Rasulullah ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Pertanyaan yang lain insyaallah pagi yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi, wa syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.